pasti suka, karena sel gue beken. Cewek banyak yang nangis karena gue putusin. Gue hitung-hitung udah lebih dari selusin. Gonta ganti cewek, itu gaya gue. Kalau lo pada gak suka, itu terserah cewek. Karena gue gak mau ngasih harapan. Boleh suka, gak usah cinta. Siap bahagia, siap terluka. Cinta gue cuma sementara. Mending kita have fun aja. Jiwa playboy gue.